Kita baca hadis yang ke-45. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu bawa'inqahu. Rawahu Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tidak akan masuk ke dalam surga orang yang jaruhu, tetangganya, tidak aman dari bawa'inqahu. Man la ya'manu jaruhu bawa'inqahu. Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang tetangganya tidak aman dari bawa'iq. Bawa'iq jamak dari ba'inqah. Tidak aman dari gangguannya, kejelekannya. Disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam syarah Sahih Muslim, al-bawa'iq jam'u ba'inqah. Bawa'iq jamak dari ba'inqah, wahia al-gha'ilah. Al-gha'ilah wad-dahiyah wal-fathku. Al-gha'ilah wad-dahiyah wal-fathku, yakni dari bencana yang muncul darinya, kejelekannya, serangannya, dan hal yang semakna dengan itu. Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang tetangganya tidak aman dari gangguannya, kejelekannya. Siapa yang dimaksud dengan al-jar, tetangga? Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan di dalam Fathul Bari, wasmul jar, bahwasanya tetangga, yashmalu al-muslima wal-gafira, mencakup muslim, kafir, wal-abida wal-fasiqa, al-ibadah, orang fasik, was-sadiqa wal-aduwa, teman, musuh, wal-ghariba, wal-baladiya, gharib, orang asing, penduduk setempat, wal-nafi'a wal-dara, orang yang bermanfaat, yang bermadarat, wal-qariba, orang yang dekat, wal-ajnabiyya, orang asing, nah, wal-aqraba daran, wal-ab'ada, yang dekat dengan rumah kita atau yang jauh, tetangga. Nah, disebutkan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, siapa yang masuk dalam deretan tetangga. Ketika beliau ditanya, su'ila anil jar, tetangga kita itu siapa? Faqal arba'ina daran amama. Tetangga itu adalah orang yang di situ arba'ina daran, 40 rumah di depannya. Arba'in, panita 40. Wa arba'ina khalfahu, 40 rumah di belakangnya. Wa arba'ina an yaminih, 40 rumah sebelah kanannya. Wa arba'ina an yasarih, 40 rumah sebelah kirinya. Itu tangga. Tentu bila sebutkan demikian, ya karena rumah dahulu keumumannya kecil-kecil, seperti rumah yang sekarang besar-besar. Nah, tayyib, bila sebutkan tetangga demikian, 40 rumah depan, kanan, belakang, kanan, kiri, 40. Ini zaman dahulu. Adapun terkait dengan siapa yang masuk dalam cakupan tetangga, ahli ilmu yang lainnya menyebutkan lebih luas dari hal tersebut. bahwasanya walil jiwari maratibu minha al-mulasaqah wa minha al-mukhalathah. Tetangga ada dua macam. Ada mulasaqah, yakni yang berdempetan dengan kita, nempel. Yang tadi yang disebutkan oleh Al-Hasan Al-Basri, arahnya depan sekian, belakang sekian, kanan sekian, kiri sekian, nyambung 40 40 40. Atau yang kedua, mujawarah, bertangga itu dari sisi al-mukhalathah, yang berikhtilat, yang bertemu, bercampur di situ. Bi'annya jama'ahuma masjidun. Tetangga, orang ditakan bertetangga ketika dikumpulkan dalam satu masjid. Berarti kita yang sholat berjamaah itu memiliki hukum bertetangga. Satu masjid. Au madrasatun, satu madrasah. Itu tetangga kita juga. Berkumpul dalam satu madrasah. Au suq, atau terkumpul, berkumpul dalam satu pasar. Sama-sama misalnya penjual daging. Nah, itu berarti hukum masuk bertetangga. Sama-sama penjual apa misalnya yang ngumpul di situ, ya itu juga. Wa ghairu dzalik, dan lain sebagainya. Yakni orang-orang mukhalathah, atau yang berinteraksi, yang ketemu di masjid situ, yang rutin ketemu di situ, di madrasah di situ, di kantor di situ, tempat kerja, ya itu memiliki hukum tetangga. Nah, dari sini kita mengetahui, dan demikian kalau di sana datang suatu istilah dalam syariat disebutkan secara mutlak, al-jar, safar dan lain sebagainya. Siapa tetangga? Apa itu safar dan lain sebagainya? Maka dikembalikan kepada uruf, dikembalikan kepada adat kebiasaan masyarakat setempat. Nah, ketika disebutkan mutlak, maka demikian juga di sini, ya. Siapa tetangga kita? Dikembalikan kepada apa yang ada di tengah-tengah kaum muslimin, batasan tetangga. Ada yang dekat, ada yang jauh. Maka itu adalah tetangga kita. Termasuk dalamnya, sebutkan dari ilmu, adalah orang yang kita berkumpul, bertemu dalam masjid tersebut, sholat waktu di situ, itu memiliki hukum bertetangga. Dalam hadis ini, Nabi kita Muhammad SAW mengingatkan ancaman yang keras bagi orang yang mengganggu tetangganya. Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang tetangganya tidak aman dari gangguannya. Termasuk dari dosa besar. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW didatangi oleh Malaikat Jibril berulang kali. Dalam hadis Aisyah riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi mengatakan, "Ma zala Jibril yusini bil jar hatta ghanantu annahu siwaritu." Terus menerus Jibril mendatangiku memberikan wasiat terhadap tetangga. Maksudnya apa? Memperhatikan hak-hak tetangga. Sampai aku menyangka tetangga itu akan mewarisi tetangganya, jadi ahli waris. Menunjukkan pentingnya hal tersebut. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara kesempurnaan iman, iman itu sempurna dilihat dari bagus tidaknya seorang dengan tetangganya. Nah, orang yang paling bagus imannya, yang paling bagus dengan tetangganya. Padahal orang jelek adalah orang yang tidak bagus terhadap tetangganya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Siapa saja yang beriman terhadap Allah dan hari akhir, adalah dia memuliakan tetangganya. Nah, dari sini kita mengetahui kedudukannya agung, hak yang harus kita tunaikan terhadap tetangga kita. Bahkan Nabi SAW menyebutkan bahwasanya dosa, kezaliman yang dilakukan terhadap tetangganya itu nilainya lebih besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala daripada kezaliman yang dilakukan oleh orang yang jauh. Nah, orang yang jauh. Perzinaan, pencurian dan lain sebagainya kalau dilakukan terhadap tetangganya, mencuri barang tetangga, Nah, merobek kehormatan istri tangganya. Maka itu dosanya lebih besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita memperhatikan hal tersebut. Naam. Hak tetangga, muliakan tetangga, menghormati tetangga, membantu tetangganya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kam min jarin, betapa banyak dari tetangga, ya. Kam min jarin muta'alliqin bi jarihi yaumal qiyamah, memegang tetangganya pada hari kiamat, dia pegang. Yaqulu ya rabbi, dia mengatakan wahai Rabbku, hadza aghlaqa babahu duni, orang ini nutup pintunya, enggak peduli terhadap diriku. Famana'a ma'rufahu, dia menghalangi kemakrufan dia, enggak peduli terhadap tetangganya, menjadi tetangga yang individualis. Pokoknya urusan saya beres. Masalah orang ini, anaknya nangis, ya, kelaparan, ya, dapat musibah, enggak peduli. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari, ya, tetangga yang jelek. Naam. Karena disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, min sa'adatil mar'i al-muslim, di antara ciri-ciri keberuntungan dan kebahagiaan seorang muslim, apa itu? Di antaranya adalah al-jar as-salih, memiliki tetangga yang saleh. Semoga kita mendapatkan tetangga-tetangga yang saleh. Tentunya pertama kali kita berusaha menjadi orang yang saleh, sehingga kita juga mendapatkan tetangga yang saleh, masing-masing saleh, ini saleh, saleh semuanya. Nah, dia tetangga yang baik, tetangganya juga baik. Nah, dan semoga Allah SWT membersihkan dan menyingkirkan di tengah-tengah kita, nah, tetangga yang jelek, baik di dunia maupun di akhirat. Wallahu a'lam bishawab, naktafi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.